Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله di antara upaya untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, upaya untuk bisa meraih surganya Allah Azza wa Jal, di samping melaksanakan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi, di antaranya ialah dengan mewaspadai ancaman-ancaman neraka, mewaspadai amalan-amalan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sifat-sifat neraka dan berbagai macam bentuk azab-azabnya. Azab yang sangat pedih, barakallahu. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalau kalian tidak mampu berbuat dan tidak akan pernah mampu melakukannya, maka takutlah, waspadalah dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dalam ayat ini, tegas Allah menjelaskan bahwasanya bahan bakar neraka yang mengobarkan api neraka adalah manusia dan batu. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Dan kaum munafikin berada di tingkat yang paling bawah. Allah mengatakan di An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di tingkat yang paling bawah dari neraka. Menunjukkan an-nar darakat. Neraka itu bertingkat-tingkat, ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Semakin ke bawah, semakin berat azabnya, barakallahu. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, bahwasanya neraka Jahannam memiliki 7 pintu. Masing-masing pintu ada bagian-bagian penghuninya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Al-Hijr ayat yang ke-43 dan setelahnya Allah menyatakan wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sesungguhnya Jahannam adalah tempat kembali mereka semua. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Masing-masing pintu ada bagian yang terbagi. Bagian yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari pihak mereka. Ada yang dari pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini. 7 pintu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, bahwasanya neraka atau api neraka, apinya itu sangat menyala-nyala, berkobar-kobar. Allah mengatakan tentang Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab itu nanti kelak akan masuk ke dalam neraka yang dzatul lahab, yang memiliki api yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Humazah, Allah menyatakan kalla la yumbadzanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-af'idah ila akhirah. Sekali-kali tidak sungguh-sungguh mereka nanti akan dilemparkan ke al-hutamah, nama lain dari neraka. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Al-hutamah ialah neraka Allah Azza wa Jal yang dinyalakan apinya, yang mana apinya itu sampai naik ke hati-hati, ke dada-dada orang-orang di dalamnya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya nanti adalah hawiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Api yang sangat panas. Sehingga apinya sangat panas, dinyalakan, dikobarkan, dan dia berkobar-kobar membakar kesana kemari. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Disebutkan juga dalam ayat yang lain, fitna azzaqumullah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ahlun nar, mereka nanti akan dikasih makanan dari syajaratul zaqum. Allah mengatakan di As-Saffat ayat yang ke-62 dan setelahnya, adzalika khairun nuzulan am syajaratul zaqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal bukun. Al-ayat. apakah itu yang lebih baik sebagai tempat tinggal, ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Pohon zakum itu adalah sebuah pohon yang keluar, yang muncul dari akar jahannam, akar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, bagian atas-atasnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha, maka sungguh ahlun nar, orang-orang yang masuk ke dalam neraka pasti akan makan dari pohon zakum tadi. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhi perut-perut mereka dari pohon zakum tadi. Itu juga disebutkan di Al-Waqi'ah 51 dan setelahnya. Thumma innakum ayyuhadhalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Kemudian sungguh kalian wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan, kamu nanti akan makan dari pohon zakum dan akan memenuhi perut-perut kalian dengan pohon zakum tadi. Makanan yang la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak akan mengenyangkan mereka, tidak akan pula mencukupi mereka. Wallahu musta'an. Nah, di neraka nanti falamtina'zakumullah akan terdapat berbagai macam ragam azab-azab yang pedih, azab-azab yang sangat mengerikan dari Allah SWT. Ketika menyebutkan azab neraka, Allah seringkalinya mengungkapkannya dengan bahasa azabun alim, azab yang sangat pedih, azabun azim, azab yang sangat agung, yang sangat berat. Azabun syadid, azab yang sangat keras. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin bisa digambarkan di dunia ini. Kesengsaraan, kesiksaan yang dirasakan oleh seseorang di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sengsara. Kalau seandainya semua siksa-siksa yang ada di dunia ini dikumpulkan, masih kalah dengan siksa di neraka para pelaku. Belum lagi khonatina azakumullah, ahlun nar juga dikasih minuman-minuman yang sangat pedih. Allah mengatakan lahum syarabun min hamim wa azabun alim bima kanu yakfurun. Mereka akan mendapatkan minuman dari air yang sangat mendidih, yang sangat panas, azab yang sangat pedih dengan sebab kekufuran yang ada pada mereka. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-Kahfi, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa asyarab wa sa'at murtafaqa. Kalau mereka meminta tolong untuk diambilkan minuman, maka akan dikasih dengan sebuah minuman seperti air yang mendidih yang bisa membakar wajah. Amat sangat jelek minuman tadi. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi di surat Muhammad, Allah menyatakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka kelak nanti akan dikasih minum dengan air yang sangat mendidih yang akan bisa mencabik-cabik, memotong-motong bagian dalam perut mereka. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan pernah merasakan dingin dalam neraka. Wala syaraba, tidak pula merasakan minuman-minuman yang dingin dalam neraka, kecuali minuman hamim tadi, air mendidih yang sangat, yang bisa menghancurkan isi perut mereka. Makanannya dari pohon zakum yang sangat mengerikan dari sifat-sifatnya. Belum lagi khonafidina azakumullah, para malaikat yang diutus atau yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk menangani mereka. Itu adalah para malaikat yang keras, para malaikat yang kasar. Barakallahu fikum. Sehingga khonafidina azakumullah, kalau berbicara masalah neraka, tidak ada yang nikmat, tidak ada yang enak, tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang lezat. Semuanya sakit, semuanya menyengsarakan, semuanya menyakitkan, semuanya membuat pilu, semuanya menyedihkan. Tidak ada kesedihan yang lebih berat dan lebih besar daripada kesedihan di neraka nanti. Tidak ada kesengsaraan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan kesengsaraan di yaumul qiyamah nanti. Banyak ayat barakallahu fikum yang menerangkan tentang masalah neraka. Sangat jauh berbeda barakallahu fikum dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang diraih, yang dirasakan oleh ahlul jannah. Minumannya beragam, semuanya nikmat. Sementara ahlul nar minumannya mengerikan, membakar wajah mereka, memporak-porandakan isi perut mereka, air yang sangat. Makanannya ahlul jannah beragam, buah-buahan, daging-dagingan dan segala macamnya. Ahlul nar makanannya pohon zakum. Ahlul jannah yuna'amun, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Yuhbarun, mendengarkan suara-suara indah, suara-suara yang merdu. Sementara ahlul nar yu'adzabun, diazab, disiksa dengan siksa yang sangat pedih, yang sangat. Siksa neraka yang paling ringan barakallahu fikum seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang pamannya Abu Thalib dengan syafaat Rasul alaihi salatu wasallam. Abu Thalib itu dientaskan dari azab yang berat, dikasih azab yang paling ringan. Dia mengenakan dua terompah, dua sepatu dari api neraka yang kalau dipakai terompah tadi akan mendidih otak dia yang di kepalanya itu. Dan terus berlangsung abadi selama-lamanya. Wallahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin azakumullah, seseorang yang berbicara masalah neraka, yang membaca masalah neraka, yang mendengarkan tentang masalah neraka, dia pasti akan merinding ketakutan. Tidak ada seseorang pun yang mau dimasukkan dalam neraka sekejap pun. Kalau seandainya dia dikasih dunia dan seisinya dan 10 kali lipatnya untuk masuk neraka, tidak bakal mau. Tidak bakal ada fungsi dan gunanya dunia-dunia tadi ketika neraka tempatnya dia. Maka tentunya khonafidina azakumullah, kalau kita membaca ayat Al-Quran dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa pedihnya neraka, ngerinya neraka, kita harus berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin menjauh, meninggalkan amalan-amalan yang menjerumuskan kita semua dalam api neraka. Yang paling penting. Sebagaimana tatkala kita membaca masalah surga, kenikmatan-kenikmatan surga, yang paling penting adalah bagaimana cara menggapainya, bagaimana cara mengusahakan dan meraihnya. Amal-amal apa yang kita kerjakan untuk meraih surga? Maka terkait dengan bab neraka, amal-amal apa saja yang harus ditinggalkan supaya jangan sampai menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Karena bin azakumullah, sangat banyak sekali ayat Al-Quranul Karim dan juga sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita amal-amal yang menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka. Kalau disimpulkan barakallahu fikum, amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya dimasukkan dalam neraka ialah al-kufur. Amal kekufuran dalam bentuk apapun. Yang kedua syirik, amal-amal kesyirikan, praktek-praktek kesyirikan dengan ragam-ragam kesyirikan yang ada. Yang ketiga ialah al-bid'ah, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. balalat, wanhirafat, penyimpangan-penyimpangan, balalah-balalah yang ada. Ini semuanya sebab orang masuk dalam neraka. Juga al-ma'asi wa-dhunub, tindakan-tindakan dosa-dosa dan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya termasuk asbab, amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ada yang membuat dia abadi dalamnya selama-lamanya, ada yang tidak. Di antaranya ialah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khathi'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan jelek, amal sayyi'ah, dan diliputi oleh kesalahan-kesalahannya, maka merekalah orang-orang yang dikatakan sebagai ashabun nar, penghuni neraka, kekal di dalamnya. Sayyi'ah, amal kejelekan, itu semuanya sebab masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain juga di Al-Baqarah, ayat yang ke-39, Allah menegaskan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Juga di Al-Baqarah 174 dan setelahnya, Allah menjelaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, dari kitab suci, dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dunia, mereka itu adalah orang-orang yang tidaklah mereka memakan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Allah tidak akan mengajak bicara mereka dari kiamat nanti. Allah tidak akan mensucikan jiwa mereka. Allah tidak akan mentazkiyah mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat. Mereka adalah orang-orang yang menjual kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang membeli balalah dibayar dengan petunjuk. Yang membeli azab dibayar dengan maghfirah. Alangkah sabarnya mereka pada neraka jahanam. Ini berkaitan dengan semua orang yang menyembunyikan al-haq dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, terkait dengan orang-orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan dunia dan seisinya dengan harga yang sedikit. Ini semua berkaitan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, berkaitan dengan orang-orang yang menjual agama dengan dunia dan segala macamnya. Penyimpangan-penyimpangan inhirafat. Barakallahu fikum. Naam. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-14, Allah menyatakan, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan-batasan syariat agamanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dia mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Allahu musta'an. Sehingga khulasanya barakallahu fikum, kalau mau dibacakan semua ayatnya, khulasanya amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, kufur wa syirik, bid'ah, nifak, itu juga dimasukkan di dalamnya, juga maksiat, dosa besar, al-fisq, kefasikan, dimasukkan di dalamnya barakallahu fikum. Di antara amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka ialah at-ta'assubuz zamim, fanatik buta kepada tokoh tertentu, kepada orang-orang tertentu yang menyimpang. Allah mengabarkan dalam firman-Nya, di antaranya disebutkan di Al-Ahzab ayat yang ke-64 dan setelahnya, Allah menyatakan inna allaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana فَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Allah mengatakan sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapati wali ataupun pembela. Pada hari wajah-wajah mereka ditelungkupkan dalam api neraka. Mereka mengatakan, duhai kiranya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pembesar-pembesar kami dan tokoh-tokoh kami. Ternyata mereka semua menyesatkan kami. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka dua kali lipat azab. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Syahidnya ya, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sikap taklid buta, fanatik buta kepada tokoh-tokoh tertentu, pembesar-pembesar tertentu, itu ternyata menjadi sebab dia masuk dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di antara amalan yang menyebabkan pelakunya diazab di neraka ialah memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Di An-Nisa ayat yang ke-10 Allah menyatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim dengan cara kezaliman, sesungguhnya mereka itu hanya memakan api dalam perut-perut mereka dan kelak akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Memakan harta anak yatim dengan cara yang batil juga demikian. Namun, kalau mau dirinci, semuanya kembali pada poin-poin di atas. Kufur, syirik, bid'ah, nifak, maksiat, dosa besar. Barakallahu fikum, itulah amal-amal yang qanatina azzakumullah bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Maka tugasnya kita sekarang ini qanatina azzakumullah, perjuangan kita di dunia ini ada dua. Yang pertama ialah mengamalkan amal-amal yang dengan itu bisa memasukkan kita dalam surganya Allah azza wajalla. Sudah dibahas. Dan wajib dan harus meninggalkan amal-amal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Maka semua amal-amal kebaikan ujungnya adalah surga. Semua amal-amal kejelekan ujungnya adalah neraka. Barakallahu. Allahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Pertanyaannya banyak. Kita perbanyak pertanyaan saja. Gitu ya. Ada benar kait dengan temanya. panjang ya, tapi cukup insya Allah dengan beberapa isyarat yang disebutkan tadi. Antum baca Al-Quran, baca hadisnya Rasulullah, akan banyak dijumpai pembahasan tentang masalah surga dan neraka. Di antara doa yang diajarkan ya ikhwan, iyalah Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Allahumma musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Dari sisi mana? Bismillah, ada yang bertanya. Dari sisi mana ahlul bid'ah sekarang ini adalah kaum munafikin? Yang pertama, dari sisi musuh dalam selimut. Munafikin di masa dahulu musuh dalam selimut. Ahlul bid'ah musuh dalam selimut. Sisi yang kedua, dari perangai-perangai yang ada pada mereka masing-masing. Kaum munafikin adalah ahlu syubhat, yang menebarkan syubhat di kalangan kaum muslimin, menggembosi kaum muslimin. Ashabul ahwa'i wal bid'ah juga ahlu syubhat, menggembosi kaum muslimin. Dan banyak sisi yang lainnya, barakallahu fikum. Yang mengatakan demikian bukan saya. Para syekh dan para ulama-ulama mengatakan demikian. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ta'ala. Apa balasan bagi wanita ketika menjadi penduduk jannah? Apakah juga mendapatkan pasangan-pasangan sebagaimana laki-laki? Wallahu a'lam. Yang jelas yang ada keterangannya adalah suaminya. Apabila suaminya tadi muslim, mukmin, saleh, mati di atas keislaman dan dalam surga bersama-sama, kubur kembali. Selain itu wallahu a'lam bisawab. Yang jelas mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak, barakallahu fikum. Yang ada hanya bidadari. Saya belum mengetahui adanya bidadara. Adapun ghilman, anak-anak kecil itu yang termasuk di antara yang menyuguhkan makanan-makanan dan minuman-minumannya ahli jannah, barakallahu fikum. Nikmat surga bukan semata-mata pasangan gitu ya. Banyak yang lainnya lagi. Nikmat surga bukan semata-mata bidadari. Yang lain juga masih banyak lagi. Dan kenikmatan yang paling besar, yang paling afdol, yang paling agung ialah melihat wajah Allah yang mulia, barakallahu fikum. Nah, tadi yang sudah mana? Yang sudah disingkirkan supaya tidak terulang. Cara melaksanakan sholat ketika di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berdiri, seperti dalam bis waktu sholat subuh, bagaimana dengan arah kiblatnya? Dilakukan di atas tempat duduknya semampu dia dengan isyarat kepala. Dengan isyarat kepala. Rukuknya lebih pendek daripada sujudnya. Barakallahu fikum. Isyarat kepala. Terkait dengan arah kiblat, tidak ada masalah. Ketika itu dia menghadap ke arah kendaraannya menghadap. Kalau dia tahu arah kiblat, maka yang disunahkan ketika memulai sholatnya takbiratul ihram ke arah kiblat, baru kemudian menghadap ke arah kendaraan menghadap. Barakallahu fikum. Duduk di atas kursinya dan sholatnya menggunakan isyarat kepala. Barakallahu fikum. Nama ya, termasuk kemudahan-kemudahan Islam untuk para pemeluknya, barakallahu fikum. Apakah surga dan neraka sudah diciptakan sekarang ini? Prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah adalah al-jannatu wan-nar makhluqatani mawjudatani al-an la tafnayani abadan wa la tabidan. Disebutkan oleh Tahawi dalam akidahnya. Surga dan neraka itu diciptakan dan sudah ada sekarang. Tidak akan fana dan tidak akan binasa selama-lamanya. Ada ya, di antara argumentasi dalilnya yang disebutkan oleh para ulama, kalimat wa'iddat. Surga dikatakan wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Neraka dikatakan wa'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang kafir. katanya para ulama, sesuatu yang dipersiapkan itu sudah ada wujudnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Bolehkah menghadiri undangan semacam walimah atau akikah dan semisalnya yang diadakan oleh hizbi sururi yang tidak ada penyelisihan syariat di dalamnya seperti foto, ikhtirat dan lain-lainnya, karena mengingat yang mengundang tersebut masih ada hubungan kekerabatan walau masih jauh? Terima. Kalau orang tersebut sudah divonis sebagai hizbi sururi mubtadi', maka termasuk pihak yang wajib diboikot. Itu termasuk uzur untuk tidak menghadiri acara undangan mereka. Di antara uzur, untuk enggak memenuhi undangan terkait dengan tuan rumahnya, ayyakuna mubtadi'an atau ayyakuna mimman yajibu tahdziruhu wa hajruhu. Tahdziru min wa hajruhu. Di antara uzurnya, tuan rumahnya adalah termasuk orang yang wajib diboikot, wajib dihajar. Maka ada uzur. Ingat diri si tadi, kalau dari segala yang betul-betul difonis sebagai hizbi, sururi, munharif, menyimpang, mubtadi, maka tidak dihajar. Termasuk uzur para kewajibim. Teman-teman terkait dengan masalah orang-orang yang terpengaruh dengan mereka atau yang taklim dengan mereka dan segala macamnya, belum difonis sebagai mubtadi. Barakallahu'alaikum. Maka itu kembali kepada maslahat dan mudharatnya yang ada. Kalau berkaitan dengan keluarga kita atau family kita, maka kita datangi undangan mereka semata-mata kefamilian, tidak ada unsur sama sekali wala terkait dengan prinsip yang dia miliki. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mohon dijelaskan sebab-sebab seseorang itu menjadi futur. Jenuh. Kiat apakah yang membantu menyelamatkan dari kefuturan? Disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, bahwasanya al-futur, kejenuhan, itu merupakan perkara atau penyakit yang sangat membahayakan. Beliau mengatakan dalam kitabnya Tahdzirul Bashar min Usul Syar, memperingatkan umat manusia dari pondasi-pondasi kejelekan. Beliau sebutkan di antara pondasi asas kejelekan yang ke-26 adalah al-futur, kejenuhan. Beliau mengatakan futurul muslim 'anit tamassuki bidinih wa tsabat 'ala ta'ati rabbih amrun nabbaha 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bayyana khatarah. Kejenuhan seseorang muslim untuk berpegang teguh dengan agamanya, untuk sabar tegar di atas ketaatan kepada Rabbnya, ini perkara yang diperingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau jelaskan mara bahayanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar bin As, juga diriwayatkan dari Al-Bazzar dari Abdullah bin Abbas, juga diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari tiga orang sahabat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dhalla. Tiap-tiap amal memiliki masa-masa semangat. Dan setiap amal yang semangat, masa-masa semangat, ada masa-masa jenuh. Maka barang siapa yang kejenuhannya itu masih menghantarkan dia kepada sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kejenuhannya, futurnya itu menjurumuskan dia, menghantarkan dia kepada selain sunnahku, maka dia sesat. Barakallahu fiikum. Nah, ini penyakit yang sangat mengerikan. Futur merupakan sebab orang itu menyimpang dan sesat. Kalau ketika dia futur, ketika dia jenuh, beralihnya bukan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu fiikum. Di antara sebab-sebab futur, yang pertama ialah merasa malas dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berat, malas, tidak semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam mengerjakan amal-amal ketaatan. Ini menyebabkan orang itu futur. Yang kedua, at-takhabbub fil manhaj. Kacau manhajnya. Terkadang kepada kebenaran, terkadang kepada kebatilan, terkadang lurus, seringkalinya menyimpang. Takhabbut fil manhaj. Tidak jelas manhajnya, tidak kokoh manhajnya. Ini termasuk sebab orang itu futur. Dan ujung-ujungnya nanti kalau dia enggak segera menyelamatkan diri, ujung-ujungnya nanti akan masuk dalam kubangan penyimpangan sebagai orang-orang yang membela kebatilan. Barakallahu fiikum. Diwaspadai. Di antara sebab futur ialah at-taswif wat-ta'jil lil a'malin nafi'ah. Menunda-nunda melaksanakan amal-amal yang bermanfaat. Wa kasratul ma'amani, banyak berangan-angan. Barakallahu fiikum. Fatarahu qalilal amal yumanni nafsahu bil khair wa huwa ba'idun an. Engkau akan melihat orang semacam itu, sedikit amalnya, tetapi dia berangan-angan perkara kebaikan, padahal dia jauh dari kebaikan tadi. Wa ya'idu ayyakuma wa la yaf'al. Berjanji mau bangkit, mau berdiri, tidak dikerjakan. Wa ayyahdura fa la yahdur. Berjanji untuk hadir, tapi dia tidak hadir. Wa ayyaltazima fa la yaltazim. Berjanji untuk iltizam, menetapi agama ini, ternyata enggak jadi menetapi agama ini. Taswif, menunda-nunda amal. Barakallahu itu. Ini menyebabkan orang futur. Dan di antara sebabnya pula yang menafatina azakumullah ialah salah pergaulan. Bersahabat dengan orang-orang yang jelek, bersahabat dengan orang-orang yang rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak akhlaknya, rusak adabnya. Bersahabat dengan orang-orang yang malas dalam perkara ibadah kepada Allah. Ini yang paling cepat membuat orang itu futur. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi falyandhur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Sangat mempengaruhi jenuh. Barakallahu fikum. Di antara sebab yang membuat orang itu jenuh, futur dalam perkara-perkara akhirat, dalam perkara-perkara amal, dalam perkara-perkara ibadah, ialah al-ishtighalu bid-dunya. Sibuk dengan urusan dunia. Bahkan barakallahu fikum terjangkiti penyakit cinta dunia. Barakallahu fikum. Ini membuat orang tadi semakin jauh dari akhiratnya, jauh dari perkara-perkara kebaikan para kafirum. Ujungnya nanti adalah futur. Di antara sebab futur barakallahu fikum ialah ya'ishu fi bai'atin fi bi'atin ghairi muslimatin wala salihah. Di antara sebab futur dia tinggal hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak islami atau lingkungan yang tidak salihah. Tinggal di tengah-tengah masyarakat yang jahat, masyarakat yang jelek akhlaknya, masyarakat yang rusak moralnya, masyarakat yang mengumbar hawa nafsu dan syahwatnya, terbawa dia nanti. Termasuk dalam bagian tadi ialah al-ibtia'atu 'an ikhwanih. Di antara sebab futur dia menjauh dari kawan-kawannya, menjauh dari teman-temannya yang baik-baik itu, yang soleh-soleh itu. Ini juga berkaitan dengan poin yang sebelumnya, membuat dia nanti akan semakin mudah untuk futur. Sudah sibuk dengan dunianya, sudah malas ibadah dan amal solehnya, sudah begitu lingkungannya, lingkungan yang rusak, lingkungan yang jelek. Wah, dia jauh dari para ikhwa-ikhwa yang ada, jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari majelisnya para ikhwa. Cepat futurnya para ulama. Allahu musta'an. Namanya. Masih banyak lagi asbab-asbab yang lainnya para ulama. Ikhwan fillah azzakumullah. Sekali lagi, futur ini bisa menyebabkan pelakunya binasa. Bisa menyebabkan pelakunya terjatuh dalam tindakan dosa dan kemaksiatan. Bisa menyebabkan pelakunya terjatuh dalam tindakan penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam kebid'ahan. Bahkan futur ini pula bisa menyebabkan orang itu murtad dari agamanya. Tergantung tingkatan masing-masing futurnya dan sebabnya para pelaku. Di antara upaya ikhwanul fillah jazakumullah, upaya untuk menyembuhkan penyakit futurnya ialah tanwi'ul ibadati wal amalu salih ala wifqi ma syara Allah. Variasi, variatif dalam perkara ibadah dan amal saleh sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Wan nasyaq alladhi yakfir alaih, dan dia memiliki menyemangati dirinya dalam perkara dia mampu. Fataratan yata'allam, wataratan yad'u, wataratan yazuru ikhwana, wataratan ya'mal fi umuri dunyah bima la yushghiluhu an ta'ati rabbih. Ini ucapan Syekhul Imam. Terkadang dia belajar, terkadang dia berdakwah, terkadang dia menziarahi ikhwan-ikhwannya, terkadang dia mengamalkan urusan duniawiyahnya yang tidak menyibukkan dia dari perkara akhiratnya. Variatif, supaya jangan cukup. Di antara obat atau solusi dari penyakit futur ialah ta'ahudul iman wa tasdiduh. Senantiasa menjaga keutuhan iman dan selalu memperbaharui iman. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dinukil oleh Syekhul Imam hafizahullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu akan usang. Iman itu bisa menjadi usang di hati kalian sebagaimana baju juga bisa usang. Tas'alullaha ayyujaddidzal imana fi qulubikum, maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah memperbaharui iman dalam jiwa-jiwa kalian. Disebutkan oleh Syekhul Imam hafizahullah, di antara upaya untuk memperbaharui iman, upaya untuk menjaga keimanan, di antaranya bihuduril muhadaratin nafi'ah, menghadiri pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, muhadarah-muhadarah yang bermanfaat. Wa durusul qayyimah, menghadiri taklim-taklim yang berharga yang bagus. Wa sama'il asyriqa tayyibah, atau dengan cara mendengarkan kaset-kaset, CD-CD ceramah yang bagus. Dan juga kata beliau, wal qira'ah fi kutubi sunnatil muyassarah, dan juga membaca, mengkaji, menelaah buku-buku sunnah yang mudah bagi seseorang. Barakallahu fiik. Nah, ini diantara upaya untuk menjaga keimanan. Juga diantara solusi dari futur, barakallahu fiikum, ialah al-ihtimam bil liqa' biman yu'inuhu 'ala islahi nafsihi. Ihtimam, punya perhatian khusus bersungguh-sungguh untuk berjumpa dengan seseorang yang membantu dia memperbaiki dirinya. Bertemu dengan para ulama dan para masyayikh, bertemu dengan para duat, para asatizah yang dikenal kokoh dan tegar, yang bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Al-ihtimam bil liqa, termasuk dalamnya para kuasikum, ialah persahabatannya harus dijaga. Persahabatannya harus dengan orang-orang yang di atas sunnah, yang akidahnya sahihah, yang manhajnya baik, yang ibadahnya semangat, yang akhlaknya mulia. Itu akan mengembalikan kita para kuasikum kepada jalur yang benar dan mengobati penyakit futur yang ada para kuasikum. Intinya kalau bismillahirrahmanirrahim, futur itu penyakit dan ada sebabnya. Maka antum perhatikan apa sebabnya antum itu futur, maka tinggalkan asbab tadi. Ganti dengan yang lawannya, yang selebihnya, barakallahu fikum. Dan harus diwaspadai betul, barakallahu fikum, terkait dengan penyakit yang satu ini, dikarenakan menimpa semua pihak, menimpa ulama, menimpa thalabul ilmi, menimpa semua orang. Wallahu musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah. Mohon dijelaskan poin-poin kesesatan sururiyah. Mohon disebutkan tokoh-tokoh sururi yang ada di Indonesia, atau dai-dai yang memiliki pemikiran sururi. Apa nasihat antum bagi ikhwah yang meremehkan masalah ini dan masih mengaji kepada mereka? Iki daurah khusus mewaspadai bahaya sururiyah. Ya gitu ya. Barakallahu fikum. As-sururiyah itu nisbah, penisbatan kepada seseorang yang bernama Muhammad Surur bin Nayyif Zainal Abidin. Saudi, orang Saudi yang keluar dari Saudi pindah ke Inggris Birmingham. Dia mendirikan yayasan Al-Muntada Al-Islami. Memiliki dua majalah, majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah edisi sana. Majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah. Pemahaman asal daripada Muhammad Surur adalah Qutbiyah. Pemahaman Said Qutb Barakallahu itu. Surur itu penggalannya Qutbiyah, atau modifikasi daripada Qutbiyah, orang-orang yang mengikuti pemahamannya Said Qutb. Sehingga sururiyah juga dikenal dengan sebutan Qutbiyah, pengagum Said Qutb atau pengusung pemahaman-pemahaman Said Qutb. Barakallahu fikum. Sururiyah ini khonafina azzakumullah memiliki ragam pemahaman. Enggak cuma satu, ragam pemahaman barakallahu fikum. Dan masing-masing pemahaman ini masuk ke belahan negara sebagiannya atau seluruhnya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Di antara pemahaman sururiyah ikhwanakutina azzaikumullah ialah sebagaimana namanya Qutbiyah, mengagungkan dan memuliakan Sayyid Qutb. Membela Sayyid Qutb, memuji Sayyid Qutb, mengkaji pemikiran-pemikirannya, menelaah, menjadikan referensi pemahaman-pemahaman Said Qutb tadi. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan Qutbi Sururi. Di antara pemahamannya barakallahu fikum ialah takfirul hukam, mengkafirkan para penguasa. Meyakini penguasa-penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan kafir. Penguasa-penguasa yang zalim dikatakan kafir. sebagaimana saya kutip. Ini di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan jamaah takfir, jamaah takfir tersendiri. Assalamualaikum. Atau disebut dengan khawarij secara luas lagi pemahamannya. Assalamualaikum. Di antara pemahaman sururiyah ikhwan fillah azzakumullah ialah pemahaman fiqhul waqi' al-ghulu fi ta'zim fiqhil waqi', melampaui batas di dalam mengeluh-elukan, mengagung-agungkan fiqhul waqi', pembahasan tentang realita umat sampai pada tingkat mewajibkan kaum muslimin, mewajibkan pemuda-pemuda Islam untuk mengetahui waqi', kondisi riil, kondisi nyata umat Islam. Wajib untuk baca koran, wajib untuk lihat televisi, wajib untuk membaca di media-media yang lainnya tentang kondisi keumatan. Lebih diutamakan daripada baca Al-Quran. Baca koran lebih diutamakan daripada baca Al-Quran. Syukur wakil. Ini barakah tokoh yang banyak memunculkannya ialah Dukur Nasir Al-Umar di Syam, di wilayah Yordania itu. Barakallahu fikum. Dari fiqhul waqi' ini karena betina azabullah kemudian merembet kepada yang lainnya. Masuk kepada dakwah moderat. Masuk dalam pembahasan dakwah via parlemen dan segala macamnya. Ini kemudian diusung oleh Ikhwanul Muslimin barakallahu fikum yang menampilkan Islam secara moderat, berdakwah melalui parlemen. Sebagian mereka mengusung tema mengembalikan daulah Islamiyah, mengusung tema kembali kepada khilafah Islamiyah. Ini Hizbut Tahrir masuk di dalamnya, barakallahu fikum. Sehingga banyak koalisinya, barakallahu fikum. Namanya di antara pemahaman sururiyah, dan ini menjadi ciri khasnya sururiyah. Kalau yang tadi itu jiplak-jiplak yang lainnya. Di antara ciri khas pemahaman sururiyah ialah prinsip al-muwazanah. Prinsip insaf wal-adl. Di dalam sikapi ahlul bid'ah. Maknanya kata mereka, kalau kita menyinggung seseorang tokoh dari tokoh-tokoh bid'ah, maka wajib menyebutkan kebaikan dan kejelekannya. Supaya imbang, supaya adil, supaya insaf, supaya enggak zalim. Yang kali pertama mereka inginkan adalah untuk mengayomi Sayyid Qutb. Mengayomi Sayyid Qutb. Memayungi Sayyid Qutb. Jadi kalau seandainya kamu mengatakan Sayyid Qutb itu memiliki pemahaman wahdatul wujud, punya pemahaman yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, punya pemahaman mencela para sahabat dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan tidak boleh kamu semata-mata menyebutkan kejelekan dia. Wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Katakan, walaupun demikian, Sayyid Qutb seorang pejuang. Sayyid Qutb seorang sastrawan. Dia seorang pemikir. Dia seorang cendekiawan Islam. Wajib, kata mereka. Kalau tidak, zalim kamu. Khianat kamu. Tidak adil kamu. Kata mereka demikian. Mewajibkan menyebutkan dua-duanya. Yang kali pertama dibawakan Sayyid Qutb. Kemudian merembet kepada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, terutama tokoh-tokoh mereka. Jadi paham ya? Ini pemahaman yang baru. Pemahaman bid'ah yang baru ada, yang baru muncul. Dimunculkan dari pemahaman sururiyah. Dan sudah dibahas panjang lebar, dibantah, dipatahkan pemahaman ini oleh kibarul ulama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan dan masyaikh yang lainnya. Mereka mengatakan itu benar perkara yang batil, tidak mesti, tidak harus. Makomnya makom tahzir, makomnya makom memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahli bid'ah. maka cukup menyebutkan kejelekan saja. Tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebutkan kejelekannya kaum munafikin. Jeleknya tok, baiknya tidak. Nah, begitu ya. Allah menyebutkan kejelekan orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik, dan segala macamnya. Kejelekan saja. Tidak dibawakan kebaikan sedikit. Asy-Syaikh Al-Allama Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menulis kitab khusus yang menjelaskan tentang masalah ini. Manhaj manhaj ahli sunnati wal jamaah di naqdir rijal wal kutub wa tawa'if. Manhaj ahli sunnah dalam mengkritik tokoh, kemudian kitab dan fikih. Terangkan panjang lebar oleh beliau masalah ini. Dinukilkan fatwa para ulama pada masanya. Dan dibantah satu persatu argumentasi yang dimunculkan oleh tokoh sururiyin pada masa itu. Ahmad Suyan dan segala macamnya. Ini yang menjadi pemahaman inti sururiyah. Intinya tabjil ahlul bid'ah. Memuliakan, melindungi, menghormati, menjunjung tinggi, memuji ahlul bid'ah. Payungi supaya jangan sampai ditikam oleh kritikan tahzirnya ahlus sunnah. Di sisi yang lain, sururiyin adalah orang yang paling keras dalam memusuhi para ulama sunnah. Menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang kasar, julukan yang jelek. Menjuluki para ulama ahlus sunnah dengan ulama haid dan nifas. Menjuluki mereka dengan julukan mumi-mumi hidup. Kemana ya? Badannya di zaman mesin apa? Badannya ada di zaman milenium, tapi mumi zamannya Mesir kuno pemahamannya. Hidupnya di zaman milenium yang dibahas akidah, dibahas tauhid. Mana pembahasan-pembahasan kontemporernya? Mana pembahasan gerakan-gerakan perjuangannya? Mumi hidup. Dikatakan sebagai ulama penjilat penguasa, dikatakan sebagai mutasyadid, kaku, ekstrim dan segala macamnya, itu mereka. Barakallahu fikum. Ini ciri khasnya sururiyin. Dulu menggunakan prinsip muwazanah, insaf dan al-adl. Sekarang ini khonafitina azakumullah, prinsip al-muwazanah itu sendiri banyak diingkari oleh orang-orang yang dulu dikenal sebagai pembela sururiyin. Tidak mau dikatakan demikian. Mereka juga ikut-ikut menjelaskan di tengah-tengah umat tentang prinsip muwazanah yang menyimpang. Tapi ingat para kawan, prinsip muwazanah tadi itu menelurkan, memunculkan sekian banyak pemahaman-pemahaman, prinsip-prinsip, kaedah-kaedah menyimpang yang semuanya kembali kepada satu arah. Iaitu bermudah-mudah dalam sikapi ahlul ahwa'i wal bidah, menyanjung memuji ashabul ahwa'i wal bidah, perang melawan salafiyin. Ini sekarang sururiyin. Hendup? Sekarang ini yang sedang disemarakkan ialah kembali mengangkat dan memuji Said Kutub. Kembali ke zaman tahun 90-an lagi. Diangkat kembali tokoh-tokoh yang menyimpang. Semacam Adnan Ar'ur. Ya, Kutbi. Semacam Muhammad Al-Maghrawi. Takfir. Semacam Abul Hasan Al-Maribi. Ini adalah seorang ikhwani syirir. Ini yang mengucapkan bukan saya. Nukilan dari para masyayikh. Harakullah fikum. Nah, ini mereka. Semuanya dirangkul, semuanya diambil. Semua dikatakan salafiyun. Bikin situs kul salafiyun. Artinya semua salafiyun. Kecuali antum yang salafiyun, bukan salafiyun. Nah, merambah kepada perkara prinsip tahzir, menggembosi prinsip tahzir, menjatuhkan prinsip tahzir. Wahai kata, itu aroma-aroma surui gaya baru. Nah, menjatuhkan para ulama, menjatuhkan prinsip jarau takdil. Wah, ujung-ujungnya sama. Yang dituju adalah mengayomi tokoh-tokoh bid'ah mereka dan perang melawan jelas. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sururi gaya baru sekarang ini khonatina azzaqullah yang menjadi tokoh sentralnya yang sedemikian semangat untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman semacam ini adalah Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi yang mengaku sebagai muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga sekarang di kalangan para ulama una dikenal dengan fitnah Halabiyah. Fitnahnya adalah Halabi barakallahu fiik. Kembali ke masa lalu. Jadi kalau membaca syubhat-syubhat mereka ini barakallahu fiikum dibaca kembali ke masa lalu. Artinya kembali kepada masa awal baru-baru munculnya fitnah sururiyah. Barakallahu fiikum. Jadi ketika membahas itu sekarang yang dibuka apa? Buku-buku yang dulu. Bongkar lagi buku-buku yang lama. Buku-buku pusakanya dibersihkan dulu. Dibukai semuanya. Sama persis dengan yang sebelum-sebelumnya. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi saya misalnya ya. Sururiyah ini benar-benar na'azakumullah. Gerakannya luas. Link-linknya banyak. Yayasan-yayasannya bertebaran di mana-mana. Barakallahu fiikum. Banyak. Di luar negeri sana yang masih eksis dan menjadi fitnah tersendiri, fitnah Ihya Uturaf Al-Kuwaitiyah. Sehingga orang-orang yang membela dan termasuk anggota ini dikatakan sebagai turafi. Itu nama lebih spesifik. Pada setiap sunnya menginduk kepada sururiyah. Ihya Uturaf Al-Kuwaitiyah. Kalau dulu ada Darul Bir, ada Darul Haramain, ada yang lain-lainnya lagi. Itu semuanya sebagai penyandang-penyandang dana yang dijadikan sebagai wadah mereka untuk menebarkan pemahaman-pemahaman mereka. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini ada As-Sofwah, ada cabang Darul Bir, cabang Darul Haramain, cabang Ihya Uturaf Al-Kuwaitiyah, Idul Fitrah di Surabaya dan segala macamnya. Itu semuanya link-linknya mereka. Barakallahu fikum. Dai-dai sururiyin yang dulu membela sururiyah dengan ketolnya dan tokoh-tokoh mereka yang kali pertama memunculkan demikian Yusuf bin Uthman Ba'isa. Dulu mudir Al-Yasab Tengaran. Atau sekarang gimana? Yusuf bin Uthman Ba'isa. Kemudian bermunculan tokoh-tokoh sururiyah setelah itu pada masa lalu. Barakallahu fikum. Sebut saja orang semacam Yazid bin Abdul Qadir Jawad di mana ya kan? Nah, saya lupa lah. Di mana ya? Al-Muhim di situ. Banyak. Dan itu link-linknya sangat banyak. Mereka memiliki link-link yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Termasuk dari sururiyah yang sekarang dijuluki dengan Halabiyah adalah Radio Roja, TV Roja yang ada di dalam sisi sana. Kemudian dai-dainya orang semacam Dr. Ali Musri, Dr. Muhammad Arifin Badri, Firanda, Abdul Zaid, Abdul Bintas Lim, dan yang lain-lain dari link-link mereka yang ada. Sangat luas. Dari ujung sampai ujung itu ada. Dan dana mereka sangat luas. Barakallahu fikum. Sehingga apa nasihat antum bagi ikhwah yang meremehkan masalah ini dan masih mengaji sama mereka? Yang saya nasihatkan antum harus berhati-hati dari mereka para hukum. Masalahnya bukan semata-mata taklim dan bukan taklim, tapi masalahnya adalah surga dan neraka. Para hukum. Kalau antum masih juga berkecimpung bersama dengan orang-orang yang menyimpang, para hukum itu ujungnya nanti neraka. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala waru'ah ditanya, apakah pembahasan masalah manhaji pembahasan masalah manhaj itu ada kaitannya dengan surga dan neraka. Beliau mengatakan, iya, sangat erat kaitannya dengan surga dan neraka. Seseorang yang sahih manhajnya di atas manhaj salaf al-kitab sudah dengan pemahaman salaf al-ummah, surga tempatnya insyaAllah. Tapi orang-orang yang menyimpang dari manhaj yang hak ini diancam dengan neraka. Nah, hadza wadhih. Sehingga jangan bermuda-muda dalam bab ini. Apalagi terkait dengan bab talabul ilm, talaqi ilmu. Salafiyun ahlu sunnah salafun salaf punya kaidah yang sangat jelas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ambil dari orang-orang yang lurus. Dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Jangan menjadikan akidahmu, jangan menjadikan manhajmu sebagai kelinci percobaan. Kalau kelinci jadi percobaan, paling pol mati. Kubur atau digoreng, tate selesai. Kalau sembelih. Tapi kalau akidah kamu jadi korban, manhajnya kamu jadi korban, kamunya menyimpang tanpa kamu sadari. Di saat kamu sedang perlu-perlunya, sangat butuh-butuhnya pertolongan yaumul qiyamah nanti untuk berjuang surga atau neraka, ternyata kamu tempatnya di neraka dikarenakan menyimpang di dunia tadi. Barakallahu fiik. Urusannya surga dan neraka. Barakallahu fiik. Nah. Ketika kita membahas masalah yang menjerumuskan kita ke dalam neraka, apakah menjadikan kita masuk ke dalam nar ahli neraka? Apabila kita bermuda-muda dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah, meminta dana kepada yayasan apa iki? Hiyauturah atau yang semisalnya. Nah, seperti yang terangkat tadi barakallahu fikum, bermuda-muda dalam bab ini merupakan perkara penyimpangan. Dan itu kaitannya erat dengan yang namanya surga dan neraka. Orang yang menyatakan, sudah tidak usah bahas masalah kayak gini-gini. Tidak usah bahas ya uturah. Tidak bakal ditanya di kuburan. Ucapan semacam ini, ucapan batil. La yakhruj illa min dalin mubtadi'in. Tidak keluar dari mulutnya seseorang kecuali seseorang yang mubtadi yang sesat. Keras tak? Itu jawabannya Syekh Ubaid al-Jabiri. Ditanyakan langsung kepada Syekh Ubaid al-Jabiri ketika beliau kemari ke Indonesia. Saya ada di depannya beliau, termasuk yang hadir ketika itu. Yang nanya saya sekali. Nama salah ini. Syekhuna kepada nas man yaqul la tatakallamu an i'tiraf la yusaf al-kubur obi hadal ma'am. Sesekali orang mengatakan bahwasanya kamu jangan sibuk membicarakan masalah ini, enggak pakai tanya di kuburan. Bekas beliau mengatakan, la yakulu haza illa mubtadi'un. Kata beliau. Tidak ada yang mengucapkan semacam itu kecuali ahli bid'ah. Mantap jawabannya. Dan memang begitu. Itu upaya menggembosi prinsip tahdir, menggembosi prinsip al-wala' wal-bara', menggembosi prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Betul yang ditanyakan nanti adalah siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tapi untuk bisa menjawab poin-poin ini semuanya, kamu harus bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus manhajnya, bagus akidahnya. Di antaranya masalah ini. Ini person-person bagian-bagian masalahnya. Barakallahu fikum. Kamu hadir pada Madinah azza. Jangan bermuda-muda dalam bermuamal dengan sahabul ahwa'i wal bid'ah. Tapi juga jangan melampaui batas dalam sikapi mereka. Wasat pertengahan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama una salaful ummah. Barakallahu fikum. Kenapa salafiyin tidak mudah menerima taubatnya Ustaz Ja'far? Rupanya masih ada pengagumnya di sini. Terkait dengan bab taubat ini ada ketentuannya. Dalam Islam itu ada ketentuannya, ada persyaratannya, ada ketentuan-ketentuan taubatnya. Tidak asal, saya taubat. Selesai, dilupakan semua masa lalunya yang kelam itu. Tidak semudah yang dibayang. Taubat itu terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Disepakati oleh para ulama tiga persyaratan. Kan gitu ya? Tiga syarat katanya para ulama. Yang pertama, dia harus meninggalkan semua dosa-dosa tadi. Al-iqla' anidhun. Yang kedua, dia harus menyesal. Menyesali apa yang telah lalu. Menyesal dengan sedalam-dalamnya. Menunjukkan penyesalan yang sangat. Dan yang ketiga, berazam bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi yang seperti itu. Kalau terpenuhi semua yang ada, tidak ada yang menerbit taubat. Siapapun yang berdosa, siapapun yang menyimpang, bahkan orang kafir sekalipun, lahu taubat. Dia punya taubat. Kalau dia taubatnya dengan taubat nasuha, dengan taubat yang jujur, maka akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan salafin akan terbuka dengan siapapun. Barakallah. Tapi kalau taubat, taubat sambel, ya gak dipakai. Barakallah. Tadi tadi ya? Nah. Namun, urusan Ja'far Talib ini sudah diangkat lama di kalangan para masyayikhna. Sudah berputus asa dari orang satu ini. Syekh Rabi bin Hadi tegas mengatakan saya enggak ridho sama dia. Saya tahlil. Syekh Ubad al-Jabir tegas menfonis dia sebagai bid'ah. Saya bid'ahkan dia. Indahlah amat, terus saya urusan. Kenapa? Masih kangen sama dia? Barakallahu fikum. Akan bermunculan insyaallah Ja'far-Ja'far yang lain. Satu Ja'far gugur, muncul 1000 Ja'far. Kalau layak disebut demikian. Tapi tidak layak. Barakallahu fikum. Yang dipasar oleh para ulama kita, para ulama besar. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melahirkan alimamu Dharqutni, akan muncul Dharqutni yang lainnya. Artinya terkait dengan perkara dakwah ini, ikhwan, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjalankannya. Allah yang menampilkan, yang membangkitkan para pembela-pembela dakwah. Begitu pula terkait dengan siapapun yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, terjatuh dalam kesalahan-kesalahan prinsip, dia mau tobat harus dengan tiga ketentuan tadi. Itu secara umum. Disebutkan oleh para ulama tiga perkara yang berikutnya. Terkait dengan tobatnya orang yang menyimpang dalam perkara akidah dan perkara prinsip dan para manhaj. Disebutkan taubat ila ladzina tabu, bertaubat. Wa aslahu, memperbaiki apa yang telah rusak. Wa bayyanu, dan menjelaskan semua yang ada. Fa ulaika atubu alaihi, mereka saya terima taubatnya kepada Allah. Sehingga harus menjabarkan dulu apa yang taubatnya dia dengan ikhlas, dengan jujur. Dia perbaiki yang dulunya dia salah, yang dulunya hitam harus jadi putih, yang dulunya khata' harus jadi benar. Kembali ke jalur yang hak, barakallahu fikum. Dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, baru diterima taubatnya. Sebagian ulama kita menyatakan ditunggu setelah dia taubat, taubat dengan tempat yang jujur, ditunggu sampai 1 tahun untuk mengecek jujur apakah tidak taubatnya. Itu pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, berhujjah dengan kisahnya Sabiq ibn Isl al-Muradi zaman Imam Ahmad yang menanyakan ayat mutasyabihat dipukul sama sahabat Umar. Tobat ya, tobatnya betul-betul jujur di hadapan sahabat Umar. Gak langsung terima, diulangkan ke kampung halamannya, dikasih surat keterangan oleh sahabat Umar, ini azmatu amirul mu'minin. Udah, disikapi kayak unta kudisen. Datang ke sebuah majlis, bubar semuanya. Sampai tobat dengan tobat yang betul-betul nasuha, baru normal kembali. Itu katanya para ulama, setahun masanya. Panjang prosesnya. dosa. Taubat dengan taubat yang genah, yang jelas. Tunggu sampai tahu. Dilihat. Jujur apa anda, bagus apa anda, serius apa anda, ikhlas apa anda. Jangan-jangan terpaksa. Allah. Sehingga itu sebabnya kenapa salafiyin tidak menerima taubatnya barakallahu fikum. Astaghfirullahaladzim. Mohon nasihat perihal adanya kalimat-kalimat berikut. Enak masuk neraka, di sana kumpul dengan para artis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlu dimasukkan rumah sakit jiwa. Tawa, perlu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Bayangan dia neraka itu kayak penjara eksekutif. Penjara VIP. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Tak usah dinasihati. Biar dosa saya tanggung sendiri. Allahul musta'an. Ini sudah parah ya. Sudah sangat parah. Orang semacam ini imma antum nasihati rujuk wa imma khalas ya. Takbir alaihi arba. Antum takbir 4 kali untuk dia. Tahu maknanya? Takbir 4 kali. Ini sudah mati hatinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum merasa aman karena merasa telah berislam atau bersunnah, tidak ada semangat mencari ilmu. Barakallahu fikum. Ini jelas perkara yang enggak tepat barakallahu fikum. Islam itu bukan semata-mata label. Bukan semata-mata pengakuan. Sunnah itu bukan semata-mata slogan. Tetapi itu semua diwujudkan dengan amalia. Islam itu pengamalan. Sunnah itu pengamalan. Dan anda akan bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah. Kalau dibangun di atas dasar ilmu. Barakallah. Ini enggak benar. Ini diantara sebab orang itu futur dari mencari ilmu agama Allah. Merasa sudah berislam. Merasa sudah di atas sunnah. Merasa di atas al-haq. Allahul musta'an. Ilmu itu kita perlukan seperlu kita bernafas. Kita perlukan semua aspek kehidupan kita dari mulai perkara akidah kita sampai keseharian kita. Harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin anda mengaku di atas sunnah kalau tidak punya ilmu? Bagaimana mungkin merasa tenang dengan Islam kalau belum punya ilmu? Harus ilmu wal amal. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Jamnya lambat banget jamnya ya. Ya tadi cepat tahu-tahu zuhur. Sekarang kok enggak asar-asar. Masyaallah. Afan Ustaz mau tanya, jika seseorang itu terbiasa berinfak dan bersedekah, kemudian karena sesuatu hal dia mempunyai hutang. Kemudian setelah mendapatkan rezeki, mana yang lebih dahulukan? Harus membayar hutang dahulu? Atau apakah boleh disedekahkan dahulu? Karena orang yang disedekahi lebih membutuhkan. Ini kembali kepada orang yang antum hutangi. Kalau orang yang antum hutangi tadi mengizinkan, merestui, tidak menuntut antum membayar segera, labas. Itu pun lebih afdalnya menyelesaikan urusan hutang piutang baru kemudian sedekah. Dikarenakan hak Bani Adam dibangun di atas al-musyahah, saling meminta hak. Sementara infak dan sedekah itu perkaranya sunnah. Tapi kalau kemudian dari kalangan dari pihak orang yang menghutangi antum harus mendahulukan pembayaran, segera dibayar, maka dalam bab ini wajib mendahulukan utang terlebih dahulu, baru biasanya bisa diinfakkan fisabilillah. Khulasanya ikhwan, dalam semua keadaan lebih mendahulukan membayar hutang daripada perkara sunnah infak. Selesai hutang, baru kemudian berinfak fisabilillah. Barakallahu. Banyak sekali ya. Afwan, mau tanya Ustaz, apakah boleh seseorang ikhwan menasihati seseorang perempuan yang bukan mahramnya dengan SMS atau dengan telepon tanpa diketahui orang lain, tidak ada orang ketiga, apakah ini termasuk berkhalwat? Khalwat itu berduaan, ini berjauhan. Yang pertama, bukan namanya khalwat. Tetapi ini harus dengan ketentuan aman dari fitnah. Fitnah pada laki-lakinya, fitnah pada perempuannya, atau fitnah pada orang lain yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Sehingga ekstra hati-hati. Naam ya. Apalagi data orang ketiga. Berdua saja sering SMS. Kok tahu nomor HP-nya? Kok tahu nomor HP-nya? Diam aja. Kok tahu nomor HP-nya? Dari mana? Dari mana? Jawaban ini gejala yang tidak bagus. Jangan suka yang begini-begini. Ini bisa menimbulkan masalah syahwat. Setan itu sangat pandai. Barakallahu'alaikum. Memanfaatkan peluang dan situasi untuk menyimpangkan Bani Adam. Labelnya menasehati, mendakwahi. Nah gitu ya. Labelnya nasihat, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kan bagus. Tapi namanya syaitan pandai dibumbu-bumbui dengan perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Tanya umurnya berapa, dari mana asalnya, dan segala macamnya, data yang diminta. Nah, lama-lama nanti Allah bermusta'an. Inna bihu barakallahu fikum. Ini semuanya boleh dengan ketentuan yang sangat ketat, harus aman dari fitnah. Yang semacam ini banyak fitnahnya. Dan tinggalkan barakallahu fikum. Masya Allah. Asarnya 14.55. Sekarang 14.50. Kurang 5 menit. Sejauh mana kerusakan pendidikan formal yang diselenggarakan yayasan-yayasan Salafi ditinjau secara syar'i? Masya Allah. Pendidikan formal ini ragamnya banyak. Ragamnya banyak. Yang jelas, kalau ada unsur ikhtilaf laki dan perempuan, hukumnya haram. Fatwa para ulama besar kita ya kan, Syibin Baz dan yang lainnya, mengharamkan al-madaris al-ikhtilafiyah, sekolah-sekolah ikhtilaf. Atau di dalamnya diajarkan tentang tasawuf, dalam mata pelajaran akhlak diajarkan tasawuf, tokoh-tokoh kufar, dan segala macamnya. Diajarkan yang namanya ilmu filsafat dan segala macamnya. Diajarkan demokrasi dan segala macamnya. Itu semuanya diistilahkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dengan sebutan Madarisud Dalal. Ini merupakan madrasah-madrasah yang sesat. Barakallahu fikum. Sehingga lihat. Dikarenakan macam-macam ya. Barakallahu fikum. Lama ada perkara-perkara ya, tadi pada final Allah, maka tidak dibenarkan. Paham gak yang saya mengumumkan dengan macam-macam itu? Karena program pendidikan itu macam-macam. Ada program pendidikan formal yang menginduk ke Diknas. Ada pendidikan formal yang menginduk ke Sepak. Ada yang menginduk ke Kemenak. Ada program pesantren pesak program sekolah formal dalam pesantren. Ini macam-macam. Barakallahu fikum, sehingga perlu dikaji masing-masingnya. Barakallahu fikum, yang jelas banyak perkara-perkara yang menyimpang di dalamnya. Intinya ketika ada poin-poin yang saya bawakan tadi atau perkara-perkara mungkar-mungkar yang lainnya, maka tidak diperbolehkan barakallahu fikum hal yang demikian. Nah, kalau ada penyimpangan-penyimpangannya saya bacakan tadi, yang sebutkan tadi, maka tidak boleh kita menyekolahkan anak ke tempat tersebut. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ini lebih spesifik dikaji oleh para asatidzah dan sedang diupayakan ditanyakan dengan rinci dan detail kepada para masyayikhna barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada kejelasan yang lebih terang. Allahu ta'ala alam bisawab. Pas kurang 2 menit saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita lebih bersemangat di hari esok untuk menyisingkan lengan baju, semangat belajar, semangat berilmu, semangat beramal, semangat untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan surga, dan semangat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjerumuskan kita semua ke dalam neraka-Nya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kafira huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.